selalu menahan perasaanku. Tiada tara cintaku padamu. Mungkin kau anggap diriku masih teman biasa. Ku tak mengapa, ku akan bersabar. Semoga tumbuh benih asmara. Yeah.